Makanya yang bener as-shalah dawa naumendek. As-shalah tu khairum minan naum. Akuin ora penak ya ora laris omonganmu. Sing marake laris ya enake kok. Lha iku lek iya ya as-shalah dawa naume pendek. As-shalah tu khairum minan naum. Iku lek diartekno kan ngene. Salat iku luwih apik timbang turu. Dadi salate suwe, turune dilu ae. Lembako gak ngono kok. Salate ndek naume tawa wae sing azan wis tuwa banget. As-salatu qairum minan naum. Terakhir watuk geyetno. Lha iku lek diartekno lak salat iku luwe apik timbang turu. Mangkane wong Bagong sing krungu padha kelon maneh. Yang sebesar-besarnya. Dari kami saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul aradina wassamawatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyul Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja. Wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun takzimaken, pimpinan dan pengurus jamiah Nahdlatul Ulama saking jajaran mustasyar syuriah tanfidiyah berikut banom-banomnya, mulai tingkat cabang, majelis wakil cabang, ranting-ranting, ingkang kita hormati ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, adik-adik IPNU, IPPNU, adik-adik santri ingkang kula tersenani, kanca-kanca panitia, para tamu undangan, PC kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, Bapak, Ibu, derek-derek sedaya jamaah ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmatipun Gusti Allah, mugi-mugi tansah pinaringan ridhanipun Gusti Allah, mugi-mugi tansah pinaringan barokahipun Gusti Allah, mugi-mugi sedaya dipun paringi Islam ingkang tambah mantep, dipun paringi iman ingkang tambah kuat, dipun paringi akhlak ingkang tambah mulya, dipun paringi takwa ingkang tambah sempurna, dipun paringi saged ibadah kanthi istiqomah, sawanci-wanci ditimbali Allah sedaya sampun siap bihusnil khatimah. Para rawuh, kula sampeyan ki ten donya niki jare wong sepuh-sepuh nika mboten dangu, namung koyok wong mampir ngombe. Mek mampir, soale kula sampeyan ki asline sanes penduduk swarga. Sanes penduduk donya. Iki gara-gara bakule sak riwariwi. Ten donya niki mek mampir ngombe. Mampir. Mergo kula jenengan ten donya niki sanes penduduk asli. Ten donya niki namung mampir. Allahumma sholli ala Muhammad. Menawi dirunut saking sejarah, kula sampeyan ki asline ngoten wong swarga. Senajan kula lahir ten Bojonegoro, sampeyan lahir ten Balungbendo. Tapi asline sampeyan dudu wong Balungbendo. Sampeyan ki kenek diarani wong swarga mergo keturunane penduduk swarga nggih menika Mbah Nabi Adam alaihi salam. Sampai saiki sampeyan iki kenek diarani wong swarga senajan laire ten Balungbendo. Kaya ngeten nggih. Ana wong Cina lahir ten Mojokerto. Wong-wong ya do ngarani nek kuwi wong Cina mergo keturunan Cina senajan laire ten Mojokerto. Mbok ra dirungokno kok. Ana wong Arab lahir ten Surabaya. Tiang-tiang lek ngarani ya wong Arab, aku mang petuk wong Arab. Mergo keturunan Arab, padahal lahirnya ten Surabaya, sik tetep diarani wong Arab. Sampeyan ki lahirnya ten Balungbendo, tapi mergo sampeyan keturunan wong swarga, mula sampai saiki sampeyan kenek diarani wong swarga. Najan rupane ra patek bejaji kaya ngene iki. Asli wong swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sedaya, lan iki kabar-kabare kula krungu kabar niki nggih pun rondok suwe. Kula sampeyan ki kate dibalekno nang swarga maneh. Sampeyan pun pireng kabar niku? Lho, lha kok dereng duka kabare kok ngoten? Dadi kabar-kabare kula sampeyan iki kate dibalekno nang swarga maneh, bali asal kok ora digatekno to. Cek gak suwe-suwe nang donya. Kula sampeyan iki kate dibalekno nang asal, kate dibalekno nang swarga maneh. Cuma sing dadi masalah carane bali mriko. Ya apa carane balik? Kula sampean durung ngerti soalnya kula sampean gak tau weruh swarga. Pojokane swarga yang durung tau weruh. Namung turunan swarga, tapi dereng nate sumerep swarga, padahal kate dibalekno nang swarga. Gak bingung sampean. Lah niki kebijaksanaane Gusti Allah. Kersane wong balung benda niki gak bingung, wong durung ana sing weruh alamate kono. Mangkane kebijaksanaane Gusti Allah. Gusti Allah ndamel tim. Dadi dibentuk panitia. Mangke panitia nek es terbentuk niki didamel per kelompok, per grup. Dadi masing-masing panitia iki didadekno ketua rombongan. Sampeyan cek gak bingung meneh nang kono. Aja kuwatir, ketua-ketua rombongan niki wis ditata rapi karo Gusti Allah. Pinter-pinter wisan. Halo. Alhamdulillah. Kula sampeyan ki angsal jatah ketua rombongan sing paling istimewa. Kula sampeyan angsal jatah ketua rombongan sing paling top, paling hebat, spesial, paling istimewa. Nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewane kula sampean ki uripe nang donya kari dhewe dibanding umat-umat liya. Kula sampean uripe nang donya terakhir kari dhewe. Tapi mergo saking istimewane ketua rombongan kita, benjing kula sampean ten akhirat didhisikno, prosese didhisikno, mlebune swarga didhisikno. Alhamdulillah. Pengen mboten? Seneng mboten? Tapi ana syarate. Sampeyan dereng ngertos syarate? Ya wis, tak kei bocoran. Syarate mboten angel kok. Gak repot syarate. Gampang sakjane. Halo. Iki wis siap ngaji ta durung sih? Napa syarate? Syarate kula sampeyan dikengken seneng ten gene ketua rombongan. Sinten Kanjeng Nabi. Iya Bapak Mas, tolong ibu-ibu aja didangdangi. Nggih. Soale niku rawuh mriki pengen ningali kula mboten pengen ningali bokongmu. Kula baleni. Syaratnya gampang kok. Kula sampeyan dikengken seneng ten gene ketua rombongan. Nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana jaminane? Wonten. Sinten sing jamin? Langsung ketua rombongan. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge seneng aku, wong iku sok nang akhirat bakal bareng karo aku mlebu nang swarga. Alhamdulillah. Anjene seneng iki kekuatane luar biasa. Wong nek seneng niku mesti manut, nggih napa nggih? Wong nek seneng kawecut niku lho, dadi sedep. Tapi lek gak seneng wangi kaya apa ya krasa badhek. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong iku nek seneng mbah. Abot kaya apa dadi enteng. Duwe bojo nang lawemune super jumbo. Boncengno sepeda ontel ya mbok dalane joglang-joglang munggah mudun ya diongkel terus. Apa ta Mas? Enggak kok. Saking senenge. Ngerti-ngerti totok nggon dobol ngono. Tapi lek gak seneng, masih cuwilik kuru enteng ya krasa abot. Bonceng iku kudu ngoncet noe ngono modalnya. Lah wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Modale kula sampean kon seneng karo Kanjeng Nabi, aja kuwatir. Kanjeng Nabi gak kira bojok. Pokoke seneng nang Kanjeng Nabi dijamin sok nang akhirat bakal dijak bareng kalih Kanjeng Nabi mlebet dateng swarga. Cuma para rawuh dawuh mau ana kawitane, gak cuma man ahabbani kana ma'i fil jannah. Gak ngono to. Ana kawitane man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge gelem melok andil urip-urip sunnahku, ya wong iku kelebu jumlahe wong sing seneng aku. Halo. Kok sik umek itu? Diarani seneng Kanjeng Nabi niku syarate ahya sunnati. Nderek andil, nderek berperan, berkiprah ngurip-urip sunnahe Kanjeng Nabi. Ana wong gak gelem nglakoni sunnahe Kanjeng Nabi, ora melok andil urip-urip sunnahe Kanjeng Nabi. Niku kok ngaku-ngaku nek seneng Kanjeng Nabi, berarti pengakuannya bohong. Timbang umek dhewe-dhewe kok getak ngene kan mandek. Mulane ayo ngaji dinten iki diniati urip-urip sunahe Kanjeng Nabi. Soale kula sampean urip nang donya iki ana jatahe. Kula sampean lak diparingi umur kuwatah karo Gusti Allah. Tau dikei umur ten gene alam azali. Sakpira suwene sing ngerti namung Gusti. Terus dikei umur ten gene alam roh, sepinten dangune sing pirsa namung Gusti. Nggih dikei umur ten gene alam kandungan, alam rahim, rata-rata 9 bulan plus sekian hari. Mantun ngeten sik diparingi umur melih. Wis Bu, nek sing teko keri ben ra usah digatekno. Salahe teko keri kok. Saman ra usah gopoh, saman nyawang aku wae, nggih. Ya wis gak usah gatekno sing teko kari, wong kemenyek. Teko kari kepengin kok ngarep. Halo. Dikei umur malih ten gene alam donya niki mulai lahir sampai mati. Mantun ngeten dikei umur malih ten gene alam barzah ten alam kubur mulai mati sampai kiamat. Mantun ngeten dikei umur malih kalih Gusti Allah mulai kiamat sampai sak kersanipun Gusti Allah. Lah niku sing paling nentokno umur ten alam donya. Sak pira jatahe Kanjeng Nabi dawuh hasadu ummati minas sitina ila sab'in. Jatah umure umatku nang donya iki antara suwidak sampai tekan 70 tahun. Ana sing luweh, ana sing kurang, tapi rata-rata suwidak nganti tekan 70 tahun. Iki nek berdasarkan hasil penelitian masyarakat Indonesia itu setelah diteliti rata-rata meninggal dunia di usia 67 tahun. Kula ningali kula maca Kabupaten Mojokerto niku rata-rata masyarakatnya meninggal dunia di usia 61 tahun. Soalnya wis dadi kawasan industri kakean pabrik udarane gak patek sehat. Suwidak siji tahun rata-rata. Anggen kula Kabupaten Bojonegoro 115. Dadi nek kepingin dawa umur yo pindah Bojonegoro, nggih. Tapi rata-rata nggih suwidak sapa ngomong bonjar banjir suwun rata-rata suwidak nganti tekan 70 tahun. Ya ana sing lebih. Halo ibu-ibu, umpama iki nggih sampeyan diparingi umur sampai 100 tahun. Purun napa mboten? Ikhlas napa mboten? Sampeyan ikhlas, sing ramut stres. Iso-iso antar mantumu iso geger perkara ngramut dirimu. Gek melok mantu wedok pisan. Umure 100 tahun wis gak iso lapo-lapo. Nang jeding kebreset ngeblak. Mangan dulang ngombe nyekoki. Ngoyonge sing nanggon. Kira-kira mantumu sing ngramut lek ndongakno ya apa? Lah wis karo ngenteni iku kula sampean dikaei kebebasan. Ais masyikta. Ayo to niat urip-urip kok. Ibu-ibu kan kulino urip-urip barang mati. Mati kaya apa dicekel wong wedok urip kok. Wis terbukti ya. Kompor lho kompor. Pikiranmu. Uripo sak karepmu. Kate urip model ya apa terserah. Tapi ngerteni awakmu kabeh kate mati. Niki acarane lak kalih haul to nggih. Ya kudu nyinggung ngene wong acara haul. Masuk nerang nong antenan. Sama nurep model yo opo terserah. Kata nyungsang, kata jempalik terserah. Tapi ngerti nono, sadarono, awakmu kata mati. Wong urep mesti bakal. Iso urep yo iso. Sanggup urep kudu sanggup. Siap urep kudu siap. Wani urep kudu wani. Gelem urep kudu gelem. Lek gak gelem mati yo jo urep. Lek gak gelem urip mati yo. Gak usah wedi mati. Tiwas wedi lek wis wayahe yo tetep mati. Ora usah wedi mati. Gak usah lapo. Ana wong urip kok wedi mati, iku padha karo wong mangan wedi ngising. Lah nek sik wedi ae ya wis gampang lah uripe telaten ono ae. Engko lak mati-mati dhewe. Kabeh kate mati, cuma kapan waktune gak ana sing ngerti. Gek mati niku ora kenek dijokno, ora kenek diakhirno. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Mboten kenek ditunda sedetik pun, ya ora kenek dijokno. Wong iku nek gorong wayahe mati, mas ya diapak-apakno, ya gak mati wong gorong wayahe, walaupun kok akhirnya nek wis wayahe ya mati. Kula nate cerita sampean seeling tagak. Ana wong wis bosen urip. Pegelen urip wis kebelet kepengin mati. Mergo ngrasakno uripe lara. Anak gak kenek dituturi, bojo gak telati, utang gak iso nyauri. Seneng atok mati. Akhire gelek tampar dawa-dawa bu dicancang gulune. Menek wit daukur, taleni nang wit set set set saking kebelete. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun kendhat. Krana ngilangaken hukume hadas cilik. Allah menem mati saiki ya mati ae. Mencolot digayetno. Dobok gak mati, kliru tampare kedawan. Ya mok gegere sing kedengkek ngono. Dadi mulih mlaku sayek, sayek. Soale gorong wayahe mati. Lah nek wis wayahe mati Mas ya ganti apa-apakno ya. Mati wong akeh wong turu gak diapa-apakno, gak iso tangi. Lah kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya sering gambarkan kematian itu seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya tidak bersamaan. Ana sing tasik kembang namine manggar sudah berguguran. Ana sing dadi bluluk ceblok, ana sing sampe dadi cengkir rontok, ana gedean maneh dadi degan gogrok, ana sing sampe metu santene diogrok-ogrok. Tapi ana siji loro klopo nganti tuwa warnane coklat kunting bungkik kecepit bongkok. Kancane wis entek, dekne sik kecepit. Bajing gak tedas diogrok-ogrok ya gak kenek. Kate dipenek males, dinteni gak lugur-lugur. Mati ayo ngono. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang digugurkan. Wonten napa mboten? Ten pundi? Bojonegoro? Lah aku wong Bojonegoro kok gak ngerti ya. Lapo kok digugurkan? Ya mungkin karena kandungan itu hasil pemilu. Perkawinan hamil dahulu. Ana sing tas lahir mati, bahkan kadang-kadang dipateni. Wonten apa mboten? Ten pundi? Bojonegoro neh. Ya wis. Arek cilik mati lumrah, remaja mati kata, wong tua mati turah-turah. Tapi ana sing awet uripe. Sak kanca-kancane wis mati kabeh dene sik gak mati-mati. Wis tuwa gak iso lapo-lapo. Kakean umur, tenagane wis udur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, lek mangan jalukane bubur, gaweane di tempat tidur, lumah-lumah nang dukur kasur, nek turu ngoroke senggar senggur, atek yo balak-balik ngelin dur, wis gak kuat mlaku nang sumur, mlaku pipis sae njaluk di gaweane nganggur, hobine kukur-kukur. Lek wis ngono iku cita-cita terdekat adalah pindah ke alam kubur, nyusul Gusdur. Lho iya to gelem gak gelem ya nyusul. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis ta? Kabeh kate mati. Sing teko nang kene iki lho kabeh kate mati. Sampeyan yo kate mati, kula yo kate mati. Mbah sapa sing dhisik iku gak pati jelas. Mungkin sampeyan karo aku matine dhisik sampeyan. Utawa ya sebalike matine dhisik aku. Tapi lek ditontok tanda-tandane kaya-kaya dhisik sampeyan. Wis gak apa-apa wong yo kate mati ae kok. Lah cuma para rawuh iki ana trik. Ana trik supaya kula sampean iki gak mati-mati. Halo. Dilanjut mboten? Saya tak takoni. Sampean mbah umek kae kok. Cara dikai pilihan. Pilih ndi? Mati ta gak mati-mati? Kok meneng ya krungu tak gak sih? Sampean umpama dikongkon milih mati ta gak mati-mati, pilih ndi? Gak mati-mati, kate lapo? Terus kate lapo ae nek gak mati-mati? Bapak Ibu, ana trik kula sampean iki cek gak mati-mati. Nomor 1 berjuang. Wong sing ahli berjuang iku hakikate gak mati-mati. Walaupun ketoke wis mati, tapi hakikate gak mati-mati. Soale sik nampa ganjaran terus. Kaya-kaya isih urip nglakoni ibadah, kaya-kaya isih urip nglakoni perjuangan. Makane tak arani gak mati-mati senajan ketoke wis mati. Contoh Gusdur Allahu yarham. Sampun sedo. Tapi sampai saiki isih dibahas karo wong. Kaya-kaya isih urip. Dadi ana ya wong iku wis mati sik dibahas wong sak pirang-pirang. Ya ana wong iku isih urip tapi gak ana sing bahas belas. Iki kaya sampeyan. Sapa sing kate bahas sampeyan? Halo. Tak baleni. Ana wong wis mati lho sik dibahas. Ana wong iku isih urip tapi gak ana sing bahas. Ya Allah. Bung Karno ahli berjuang. Bung Karno niku ya wis mati, wis suwe matine, ket winginane kok. Wis ket winginane. Tapi kaya-kaya isih urip, sampai saiki lho sik dibahas perjuangane. Sampai ngapunten. Bung Karno niku sampai saiki fotone didol lho payu. Ana wong wis mati nang fotone payu didol. Lah wong Bakung ngene iki sik urip tapi fotone gak payu didol. Bapak-bapak bae pengen nyoba, monggo Pak. Saman kon njaluk foto anak sampean, terus gawedekno. Kek ana figura sing apik, mene gawa nang pasar nang dolen. Kek ana bandrol sak murah-murahe. Insyaallah suwe payune. Malah kadang-kadang ana wong nyawang lho mbek mencep, iki sapa ya dapurane koyo ngene kok. Mentolo ngedol fotone. Wes, iki gak tak jeruk-jerukno pembahasan iki, aku kuatir sampean nelongso. Soalnya angen-angen pikir fotone gak payu didol. Isek mending aku fotoku sik payu dipasang no kene. No pinggir-pinggir dalan ya, sik bikin orang penasaran. No. Makasih. Ana sing perlu dibahas rondok dawa. Dawuhipun Allah ten kene surat Yasin. Aku yakin wong Bakung kabeh hafal Yasin. Wong Bakung kok gak hafal Yasin, perlu diyasini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah zat yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati untuk kami catat, kami balas prestasinya dan prasastinya. Gusti Allah zat kang nguripna wong-wong sing wis mati perlu dibales amal perbuatane. Mboten namung amale mawon, tinggalan-tinggalan perjuangane. Sampean urip nang donya iki duwe tinggalan perjuangan nopo? Aja kuwatir, mboten telas niku, mboten tek critane niku. Terus oleh balesan teko perjuangan sampean. Terus oleh ganjaran teko tinggalan perjuangan sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula nate ditangleti tiyang. Setiap wong siji iku kan dijogo malaikat raqib atid. Nggih, terus dicatet amal apike karo amal eleke. Setiap wong raqib atite seje-seje. Nggih. Lah terus nek wonge mati berarti malaikat raqib atid lak wis nganggur, gak duwe penggawean. Akhirnya tak jawab, sampean kok cerdas men. Kok sampai mikirno nasibe malaikat. Kok cek dawane pikiranmu iso mikirno nasibe malaikat. Malaikat raqib atid mboten nganggur, gak dolenan. Lah terus lapo? Nyatet tinggalan-tinggalane wong sing wis mati sampai kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Umpama nggih tenggene lingkungan mriki dereng ngenten majelis taklim. Terus sampeyan ngedekno majelis taklim, gak usah ndangak nggarai udan kok. Senyawa aku. Umpama ten lingkungan kene iki gorong ana majelis taklim, terus sampean ngedekno majelis taklim, akhirnya sampean mati, majelis taklim isih urip. Sampean terus oleh kiriman ganjaran mergo iku tinggalan sampean, perjuangan sampean. Paham mboten? Umpama nggih ten mriki dorong ana jamaah tahlil, terus sampean ngedekno jamaah tahlil, mbok dadi ketua, mbok dadi anggota, padha pentinge. Ketua yo penting, anggota yo penting. Anggota kabeh gak ana ketuane, bingung gak iso mlaku. Apa maneh ketua tok gak duwe anggota, gendeng. Ngono kabeh-kabeh kok pengen dadi ketua, kabeh-kabeh pengen dadi kepala, sampai sing ngantri daftar kepala desa 12. Halo. Ya jane kabeh-kabeh pengen dadi kepala, kaya-kaya kepalae paling penting to. Awake wong le kaya-kaya sing paling penting ndas to. Nah, tapi umpama ndas tok gak ana liyane medeni wong. Ndas tok atik gelondong nang dukur meja glimbang-glimbung kaya semangka, medeni wong. Nah wis. Kaya-kaya sing paling remeh iku lak sikil, sampe ana omongan, aku moh lak trimo gawe sikil-sikilan. Le sikil yo aja dianggep remeh, penting kok. Nek wong lanang tertarik terpesona karo wong wedok gak perkara raine. Perkara sikile. Aku nek nyawang raine ya kudu geragapan. Bareng ketok sikile gak kuat aku. Mbah nyawang sikile ketok sikil gajah mbah apa ngono. Sampean ngedekno jamaah tahlil. Akhirnya sampean mati, jamaah tahlil kok isih urip. Sampean terus oleh kiriman ganjaran, soalnya iku tinggalan sampean. Bapak Ibu, no kene misale gorong ana jamaah istighosah, terus sampean ngedekno jamaah istighosah. Sampean mati, jamaah istighosah kok isih urip. Sampean terus oleh kiriman ganjaran, soalnya iku tinggalan sampean. Bapak-bapak, umpama ndok lingkungan kene gorong ana jamaah remi, terus sampean ngedekno jamaah remi, mbok dadi ketua, mbok sekretaris, mbok bendahara, mbok seksi perlengkapan. Bagian gelar kloso tapi gak melu main, iku seksi perlengkapan. Sampean mati, jamaah remi kok isih urip. Sampean nang kuburan yo dikucut sampe malaikat. Jedir kabeh dikeplek-keplek ngono. Paham mboten? Ibu-ibu, umpama wong wedok-wedok lingkungan sampean iki gak usum kudungan, senengane ngeler aurat. Gak usum kudungan, Terus sampean ngawiti, angger metu kudungan, angger metu kudungan, metu sak metu kudungan. Uang wedok-wedok do tiru sampean, angger metu do kudungan kabeh. Sampean mati, tradisi kudungan kok isek terus. Sampe oleh ganjaran ya alhamdulillah. Makane ibu-ibu nek metu kudungan nggih. Tapi yo kelamben. Engko nang kudungan tok. Nah, jere Anwar Zahid wingi pengajian kok kongkon kudungan. Wes-wes cek gak dawa-dawa, kuwatir udan sampean ketoke. Entak cepet lek ku ngomong, bapak-bapak, sampean umpama kok kepengin main remi nek iso ojo, Pak. Tenan, aku pesen nek iso ojo. Temen tak pesen, sampean kepengin remi nek iso ojo, Pak. Temen tak pesen nek iso ojo, Pak. Temen tak pesen nek iso ojo. Tapi lek sampean gak kuat ngempet, gak apa-apa, remi yo. Gawe tombok pengen. Oleh, oleh. Wis to kiai liyane ngarani gak oleh, gak apa-apa. Anwar Zahid ngarani oleh. Lek sekedar gawe tombok pengen. Syarate situ aja ngajak rewang. Tombok pengen ae kok. Wae nang remi yo dhewe, nang kucut-kucutan dhewe, ler-leren dhewe, toto-toton dhewe. Tombok-tombok ana dhewe. Engko nek semari nang rayuk-rayuk ana dhewe. Wis sak legone atimu. Soale engko lek sampean ngajak rewang, Pak, sampean mati, rewang sampean terus. Sampean yo terus oleh kiriman dosa wong sing modali sampean. Halo. Ibu-ibu yang ngono, sampean nek kepengin ngrasani wong, enten sing hobine ngrasani? Wong kathah iki wong yo teko kok aku ngerti. Oke, saiki wonge nggih kerudung warna kuning. Wonge yang guyu wonge. Eh, sampean umpama kok kepengin ngrasani wong, Bu, tak pesen lek iso aja, Bu. Lek iso aja, Bu. Lek iso aja. Tapi lek sampean ancen gak kuat ngempet, gak apa-apa, ngrasani yo sak karepmu nang ngrasani. Syarat itu aja ngajak kanca, nggih. Eh, nang mlebu kamar, lek kuatir diarani gendeng, kuncien teko jero. Wae nang ngedepen kaca sak katokmu nang rasane. Wis ngantek ndermimil lambemu, pritil lintil-lintilmu sak karepmu. Halo. Ya. Wis. Lah berjuang iku sak isone, tak baleni berjuang iku sak isoe. Mboten sak karepe lho ya, aja salah paham. Sak isoe. Isoe sampean napa pokoke manfaat lakonono. Bapak Mas lek sampean iso ngaji dadi kiai. Tapi lek gak iso ngaji, tolong ojo dadi kiai, bingung nang wong. Gak kudu dadi kiai, Pak Saman, ngrewangi kiai wis padha wae. Oleh ganjaran padha karo kiai. Man jahaza faqad ghaza. Sapa wong mbandani wong sing budal perang, najan gak melu budal perang, watuk gak kena dimpet. Gak melu budal perang, tapi gelem mbandani wong sing budal perang, oleh ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wong nyangoni wong sing budal perang, walaupun gak melu budal perang, oleh ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wong nyangoni kiai? Gak usah keplok, gak penting. Walaupun gak dadi kiai, oleh ganjaran padha karo ganjarane. No, makane iso ngono no. Saman lek iso mulang, mulango nang sekolahan, nang TPQ, nang madrasah. Lah nek sampean gak pati iso mulang, omongane gak cetha, gak dunung, ya ojo mulang, saken arek-arek koplak kabeh engko. Iso puyeng mikir omongane sampean, ndase sampe mbeluk bul. Ya apa sing diomongno Bu Guru ya ora cetha. Ya sampean bandani wong mulang ya padha ae. Halo. Nah sampean lek mampu dadi kepala desa, daftaro. Demokrasi yo berjuang lewat jalur iku monggo, tapi lek gak mampu aja atik melu daftar isini-sini wong sing milih mek loro sak bojone tok. Ngapunten. Ya Allah. Eh, mas-mas lek sampean suarane enak azano iku jatahe sampean. Tapi lek sampean rumangsa suarane gak enak, aja azan, ngerusak kuping. Suara gak enak, kudu azan. Angger nang masjid senengane adot-adotan mik. Yo jatahmu liyane gak kudu azan, mbok ngresiki telek cecek ta. ngisi kolah tak nyapu padha wae wong swara gak enak nang azan mekruh. Lu zaman Kanjeng Nabi ku sing tukang azan diseleksi kok, dipilih sing suarane enak. Jamaah cek akeh sing nyeluki lho nyemangatno wong, terutama subuh Mas. Aku nang dindiku prihatin, rata-rata sing adine wis tuwa-tuwa wis mambu kuburan. Yang ngono kok dikongkon akeh jamaah itu kondi. Halo. Halo. Adik iku ana as-shalatu khairum minan naum. Salat iku luwih apik timbang. Tapi kira-kira wong bakong kene lek wayah azan subuh ono akeh ndi sing salat jamaah karo sing sek turu? Berarti kau wendel wong bakong prinsipe diwalek an-naumu khairum minas shalah. Turu iku luwih apik timbang keliru nek nglagokno azan. Mestine lagune ra kaya Mekah Madinah. As-shalah kuwi dawa naum ndek. Dadi salate dawa turune ndek, salate suwe turune dilu, salate akeh turune titik. Mungkin enggak kok nek nglagono as-shalah ndek naum tawo. Salate ndek turune sing dawa, salate titik turune sing akeh. Aku lek ngadeg terus angine kenceng kuwatir nglingkap. Gak rangkepan no. Mangkane sing bener as-shalah dawa naumen ndek. As-shalah tu khairum minan naum. Kuwi ora penak ya ora laris omonganmu. Sing marake laris ya enake kok. Lha iku lek iya ya as-shalah dawa naume pendek. As-shalah tu khairum minan naum. Lek diartekno kan ngene. Salat iku luwih apik timbang turu. Dadi salate suwe turune dilu ae. Lha mbako gak ngono kok. Salate ndek naume tawa wae sing azan wis tuwa banget. As-shalatu qairum minan naum. Terakhir watuk yaitu ini aku lihat di artinya lah sholat iku luwe HP timbang turun mangkane wong bakung sing krungu podo kelon mana es isone sampean nopo sing manfaat lah iku lakoni ya sahabat-sahabat sampeyan berjuang melalui Ansor, melalui dadi Banser. Jok diremehno. Banser ini walaupun gak bayaran. Loh, meneh mlebune swarga barengi kiai-kiai top. Loh, soalnya ning donya lak bagian ngawal kiai, nganterno kiai sampai tekan lokasi ngaji. Nek gak dikawal Banser, ya sida cethoti rondo-rondo kuwi. Wong wah aku angger mari kalau kasih ngaji mesti gosong kabeh ngene sing diotek sing dicewet sing di yo mbok soalé wedok-wedok iki lek nyawang aku gemes ngono to lek mangkane meneh nang akhirat sahabat-sahabat Banser yo ngawal kiai otomatis mlebune swarga yang barengi kiai ngono wes-wes berjuangnya lewat kono Bu. Lha sampean wong wedok, perjuangan yang paling utama apa? Taat pada suami. Membimbing dan mendidik anak-anak dengan baik. Aku pesen, Bu. Bu. Anak wong gak podo karo anak kewan. Sopo ngomong wis suwe? Maksudku ngene. Sampean lek duwe anak yo aja mek trimo dipakani wareg, disandangi rapet, turokno nggo nanget. Areke cek sehat, kuat, semangat, giat diangkat berat saking lemune. Yo yo penting yo niku penting. Penting semangat posyandu iku yo penting. Kan ana lagune sih disaut, aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan berat badanku. Iku anakan wedhus. Anak wedhus, anak petik. Iku berat badan ditimbang selalu wong tarjete cek lemu, cek lemu, cek lemu nek didol bathe akeh. Lah nek anakan wong yo gak cukup berat badanku ditimbang selalu, ilmu akhlakku dibimbing selalu. Kudu ngono. Mangkane akeh lagu-lagu sing tak kritisi. Aku gak seneng. Soale tak anggap gak mendidik. Kadang arek sik bayi wis diulangi bojok. Dipangku ambek ditembangno tepuk ami ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimik susu ngapusi bujuki bayi sak Indonesia ku ya siang malam tetep mimik susu. Lah nek siang makan nasi kalau malam neritik nggaleki susu sapa? Heeh. Arek cilik diulangi bojok. Lagu saru. Ambok diganti syaire sing mendidik pok ami ami belalang kupu-kupu besok jadi kiai sekarang mondok dulu apa itu. Pok ami ami belalang kupu-kupu besok jadi bunyai sekarang ngaji dulu kan ngono. Woi iki calon-calon kepala desa ya, pok ami ami belalang kupu-kupu kalau pengen dapat kursi sekarang nyangoni aku. Rolas ping sak juta kayak lumayan. Nunggu zaman misalnya calon rolas ngekei duit sama nyo sama terima kabeh. Kau wabeh rolas ngekei duit ya sama terima kabeh kecerdasan. Nah, terus sama pilih kabeh Allah bakong bakong. Tak beli ini bu iki sama wong wedok anak wong gak podo karo anak kewan. Anak wedhus arane astagfirullah nyaut sayang. Anak wedhus jenenge cempe. Pokoke dipakai mangan warek, dipakani warek, dipakani warek, dipakani warek iso lemu. Gede. Dewasanya dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedhusan. Anak sapi jenenge pedet. Sing penting kek ono mangan warek, dikai mangan warek, dikai mangan warek, warek iso lemu. Gede. Dewasanya dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Anak kebo jenenge gudel. Pokoknya kayak mangan warek, kayak mangan warek, kayak mangan warek lemu gede. Dewasanya dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Tapi anak manusia namanya bayi. Lek trimo dikai mangan warek, mangan warek, mangan warek iso lemu, iso gede. Tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Paham mboten? Anak PT jenenge kutuk. Cilik wedok. Kiek kiek kiek kiek. Kayak mangan warek di rumah dadi perawan jenenge Doro. Terus diperkosa jago. Sing merkosai jago pitu. Mari merkosa minggat kabeh jagone. Dadi masalah napa mboten? Kasus napa mboten? Ya gak blas masih diperkosa jago pitu minggat kabeh gak ana sing tanggung jawab, sama sekali gak masalah, sama sekali gak kasus, gak kena urusan hukum. Engko wayah ngendok ya tetep ikhlas. Wayah angkrem ya tetep khusyuk. Ndoke rolas netes bareng, gak stres. Anak dirumat, dirumat, dirumat sampai gede. Bareng anake wis gede-gede, sing wedok dipendel ya iso dadi babon. Anake sing lanang diteladung ya iso dadi jago. Gak atik ngrepoti mbae. Mangkane gak ana Mbah Petik momong putu. Lek Mbah Bakung momong putu wonten mboten? Berarti hebat ndi wong Bakung karo Petik? Ayo saiki aku takon. Hei. Anak menungso jenenge bayi, wedok. Dikei mangan warek gede dadi perawan. Terus diperkosa karo ndi mau wareke mau. Oh wis mulai areke mulai. Dadi masalah napa mboten? Kasus napa mboten? Itu bedanya. Lah iki tugase ibu-ibu nek urusan anak. Bapak-bapak iki kan cuma panitia petingkringan tok. Duh gak cukup iki waktune gak cukup. Lho iki tak iya ngono ya. Lah iki iya. Iki tak sampeno soalé nomor loro, sampean cek gak mati-mati duwe anak sing apik-apik. Eta Kanjeng Nabi dawuh khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Wong sing paling apik iku wong sing umure dawa amale apik. Wong sing paling elek iku sing umure dawa amale elek. Yen bahasa Sidoarjo kan kudu ngono. Umure dawa amale elek. Lah rata-rata kalau sama ini pengen umur tawawa amale apapi ini apa mboten? Nah, tak dongakno kabeh muga-muga diparingi umur dawa. Umpama keturutan ngono rencana sampean piro? 200? 300? Piro pase? Gak kena dinyang. Gak apa-apa. Angger donya iki gorong kiamat iso sampean. Kepengen umur 500 tahun, 700 tahun, 1400 tahun iso. Sarate donya gorong kiamat. Dawuh Kanjeng Nabi, wong sing umure dawa iku sapa? Wong sing ahli ibadah, duwe anak turun ahli ibadah. Dekne mati, wis gak iso salat, anjane mati tapi oleh ganjaran salat terus. Mergo salate diterusno karo anak putune. Dekne wis gak iso poso, wis mati kok tapi terus oleh kiriman ganjaran poso. Soale posone diterusno karo anak turune. Dene wis gak iso maca Quran, anjane wis mati. Tapi terus oleh ganjarane maca Quran, sebab lek maca Quran diterusno karo anak keturunane. Mau mikir soale gak tahu. Halo. Halo. Paham napa mboten nih? Ya wis. Ya Allah ya Karim. Bapak Ibu jamaah sekalian, anak itu penting. Uang gak duwe anak itu susah. Gini apa enggak? Ya susah. Masih suke, ke. Neng gak duwe anak, nelongso, bingung. Saking bingungnya kadang nganti alatnya diperiksa-periksa no. Bek menawa madepe kurang pancer tah, kurang atos, kurang jebobok, kurang lincip. Ya muga-muga anaknya apik-apik. Wong tuwa duwe anak apik ya saweneng. Mergo amalul walid amale anak iku dadi amale wong tuwa. Ibadahe anak dadi ganjarane wong tuwa. Maksiate anak, nakale anak dadi dosane wong tuwa. Halo. Menenang akhirat akeh wong tuwa sing kewaget. Disudono ganjaran karo malaikat. Dene rumangsa gak tau amal kok oleh ganjaran sak pirang-pirang. Kaget, akhirnya takon nang malaikat sing nuntun. Malaikat-malaikat, he, kat-kat malaikat kat. Iku ganjarane sapa malaikat? Kok ono ganjaran haji? Ganjaran sampeyan yu. Lah aku gak tau haji kok oleh ganjaran haji. Sampeyan ancen gak tau haji, tapi anak sampeyan ono sing haji, sampeyan oleh ganjarane haji. Alhamdulillah. Seweneng dituntun maneh disutuno ganjaran. Malaikat-malaikat, he he, kat-kat malaikat kat. Lah iku ganjarane sapa malaikat? Kok ono ganjaran maca Quran? Ganjaran sampeyan, Cak. Lah, aku gak iso maca Quran, iso ku mek kul wae lek iku. Lah, kok oleh ganjaran maca Quran sakmono akeh? Dari malaikat, "Anjen awakmu gak iso maca Quran, Cak. Tapi anakmu ono sing hafal Quran. Iku lho anakmu sing mbok pondokno nggone Anwar Zahid. Areke hafal Quran. Niku sampean oleh ganjarane." Masya Allah, seweneng maca Qur'ane lo gak iso nang oleh ganjarane maca Qur'an, hafal Qur'an. Soale anake hafal. malaikat, malaikat, hei, kat, kat, malaikat, kat. Lha iku ganjarane sapa malaikat kok ana ganjaran bangun masjid? Ganjaran sampeyan, Mas. Aku gak tau bangun masjid. Ya anjene sampean meleki. Wong lingkungan bangun masjid iki kamelu nyumbang. Lah kok oleh ganjaran sakmono akeh? Anakmu dadi donatur pembangunan masjid. Donatur terbesar. Seweneng anak apik iso weneng. Apa maneh sampeyan dhewe nang duwe amal gawe perjuangan? Masyaallah. 1000 dadi 700.000. Coba 2000 dadi 1.400.000. 20.000 14 juta. Ya, kaget sampean. Malaikat, malaikat, kat, kat, malaikat, kat. Lah niki duwe sinten malaikat enten duwe 14 juta. Duwe sampean yu. Lho, kapan? Lah iko pas pengajian nyumbang 20.000 iko. Lah 20 kok dadi 14 juta? Ndok kene iki mekar yu. Malaikat, malaikat ngerti yang ngono tak akehi biyen. Akhire dijeguk karo malaikat, "Oh, dapuramu." Nyumbang 20.000 karo geremeng. Dituntun maneh disuduna ganjaran. Malaikat, malaikat, heh, heh, kat, kat, malaikat, kat. Lah iku ganjarane sapa malaikat? Kok ana ganjaran tahajud sakmono akeh? Ganjaran sampeyan, Cak. Lah, aja guyon ta malaikat. Lho iya temen iku ganjaran sampeyan. Aku gak tau tahajud. Aku lek bengi yo nglelir tapi ngoyo tok. Jare malaikat, "Ya iku kelakuanmu." Anjane buku catatan amalmu ini bengi tulisannya yo mek piece of the tour. Gambare kran ngono. Lah yo kok iso oleh ganjaran tahajud sakmono akeh? Anakmu ahli qiyamul lail, anakmu ahli tahajud. Masyaallah. Seweneng duwe anak apik. Malaikat, malaikat, kat, kat, malaikat, kat. Lah dosa-dosa kundi malaikat? Eh dosamu wis entek. Lah kok iso entek? Biyen aku tau ngelokno tangga sugih selamatan berkate gepeng barengi kok. Lah, aku kiai ceramahe tak lokno kok. Lah ndi ku dosane? Entek dosamu. Lah kok iso entek? Anak-anakmu sregep istighfar njalukno sepura nang dosa-dosamu. Masyaallah, senenge ana wong nang kentekan dosa. Ketemu kanca ya cerita, aku saiki wis kentekan, Cak. Lah kok iso entek? Arek-arek iku sing ngresiki. Masyaallah, senenge duwe anak apik. Tapi lek anake nakal-nakal, ya kemeng. Kemeng malaikat, malaikat, kat, kat, malaikat. Lha iku dosane sapa malaikat? Kok ana dosa mendem sakmono akeh? Enggak dosamu dosane sapa? Aja guyon ta. Aku sak lawase gak tau mendem. Iya ancene kon gak tau mendem. Anakmu istiqomah. Angger mulih lawono. Malaikat, malaikat, kat, kat, malaikat. Lha iku dosane sapa malaikat? Kok ana dosa nyolong petik? Dosamu. Aku lu demi Allah gak tau nyolong PT, ancene kon gak tau nyolong, tapi anakmu dadi garangan. Tukang tentei PT sak mbakung lah anakmu. Ngono kok aku ya dosa? Ya iya. Lah aku lak disiksa. Ya iya. Lak luwara malaikat, timpet. Ya Allah, mulane nggih. Ingon-ingon anak nakal niku padha karo ingon-ingon musuh. Atok ingon-ingon wedhus nakal. Nggih mboten? Gampang di ingon-ingon wedhus nakal karo anak nakal, gampang di. Gampang wedhus nakal, duwe wedhus nakal sampean males ngeramut, kekno wong akeh sing gelem. Cak, gelem tak kei wedhus. Gelem nakal, gak apa-apa tak ramute masih nakal. Didol ya payu dadi duit. Woi. Woi. Digorok ya nyenengno tangga. Lek anak nakal. Dijarno urip isini-sini wong gerang, kate dipateni dosa, dituturi bantah. Dikon minggat balik mule didol gak payu kate dipendem arek isek melorok wis kadung metu dilebokno maneh gak sedeng lah terus iya iya eh tak dongakno wong bakung sing teko iki anake apik-apik kabeh. Saman seneng dise, Bu? Duwe anak pinter tapi gak bener karo duwe anak bener tapi gak pinter. Pinter tapi bener. Bener tapi pinter. Ana anak ngono iku, tapi ibune gak kaya sampeyan modele. Wongkon mele. Ya wis, lek iso ya anjene ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu pinter tok lek gak bener malah keblinger. Coba sing ngerusak tatanan iki wong goblok ta wong pinter? Rungokno ta sing ngerusak tatanan apa-apa iki lho wong goblok ta wong pinter? Wong pinter, pinter. Sing ngentekno duwite negara jatahe rakyat wong goblok ta wong pinter? Pinter. Sing goblok sakjane pengin tapi gak ro carane. Lho sing uripe bingungno wong akeh wong goblok ta wong pinter? Wong pinter, wong goblok iki gak iso bingungno wong akeh, dekne wis bingung karepe dhewe. Engko bener bener tapi gak pinter yo guyone wong. Ana lho bener tapi gak pinter. Ana kelangan sepeda motor yo gak gelem lapor polisi. Malah alhamdulillah. Ambek lincak-lincak. Koncone kaget. Cak, sama ini sepeda motor hilang gak lapor polisi malah alhamdulillah. Yo opo karepmu? Yo alhamdulillah sih. Wong biasane ya opo-opo tak tumpaki gak ilang. Lagi ilangnya kok pas gak tak tumpai. Alhamdulillah, coba ilangnya pas tak tumpai. Aku lah katut ilang sisan. Ini karepe yo bener tapi goblok ya pol-polan. Wes ngene ae, ngene ae. Sampe iya. Wes ngene ae lho, ngene ae. Rungokno ta? Saman lek kepengin duwe anak pinter, anakmu sekolah no. Aku krungu-krungu wong pinter-pinter iku rata-rata kok tahu sekolah. Mempengen dua anak pinter nang anake gak di sekolahno. Sekolahno nggih. Rungokno to sayang. Lek kepengin duwe anak pinter ngaji ya pondokno. Sak ngerti ku kiai-kiai sing alim sing pinter ngaji kok tahu mondok kabeh. Ya suwe engko dadi kiai temen gak kiai-kiaian. Nah kiai temen niku ya maca kitab kuning ya iso, ya Fathul Muin, Fathul Qori, Fathul Bari, Fathul Wahab. Duwe guru jelas teko kiyaine teko kiyaine teko kiyaine teko kiyaine sampe tok Kanjeng Nabi. Lah nek kiyai-kiyaian gak tau maca Fathul Wahab, sing diwaca duduk Fathul Wahab, Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram. Dene punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Niku. Hoi. Mbok diterusno tak gaki. Nah, saiki tak gaki rumus. Saman lek kepengin duwe anak sing apik, aku pesen aja atik ngelokno wong nakal. Ana wong nakal kaya apa? Aja saman lokno. Jangan dibenci, jangan dicaci. Lek iso saman tuturi, gak iso saman dongakno. Halo. Jujur nek gak jujur tak tinggal mulih. Bu. Aku takon, sampean urip sampai saiki wis tau alok wong ping pira? Gak ngitung. La haula wala quwata illa billah. Mangkane anakmu nakal-nakal. Lali. Sampeyan lak eling cerita. Nabi niku kathah. Jumlahe nabi iku 144.000. Sing diangkat dadi rasul 313. Yang wajib kita ketahui wonten pinten? 25. Tapi ana sing wajib dieling-eling terus, bahkan bendina kudu disebut. Kalih. Pertama Nabi kita piyambak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali Nabi Ibrahim. Niku bendina kudu dieling-eling, kudu disebut. Gak oleh lali. Mbah, paling titik sedina suwengi ping 5. Kapan? Lepas salat iku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Wong bakong sampai saiki nggih tasik ndamel Ibrahim ngoten nggih. Iya terusno iku. Engko nang mbok ganti liyane, cek ketularan sugene terus diganti Sulaiman. Kama sholat ala sayidina Sulaiman wa ala ali sayidina Sulaiman. Yo gak oleh. Utawa mas-mas iku cek ketularan gantenge diganti Yusuf, yo gak oleh. Tetep Ibrahim. Tak cowo peti sik gak ngatasi udane. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Gak cuma wong urip to sing dikongkon eling-eling Nabi Ibrahim. Wong wis mati lho sik tetep dikongkon eling-eling Nabi Ibrahim. Isih ana waktu 5 menit. Halo. Halo. Apa Nabi Ibrahim kok koyok-koyok dadi lakon? Sebab Nabi Ibrahim niku keturunane niku lho, api-api. Tolong perhatikan terutama para pasukan plastik. Halo sayang. Masih mau dengerin kata-kataku apa enggak? Kalau masih mau dengerin tak lanjut, kalau enggak mau dengerin ya udah langsung didongani. Nabi-nabi sak badane Nabi Ibrahim niku sedaya keturunane Nabi Ibrahim. Mas tolong Mas Andel digeser, Mas. Nggih. Okay. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku ki ngomongi sampean enggak sampean gatekno. Ayo dibandingno karo Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh niku nggih nabi sing hebat. Bahkan masuk kelompok ulul azmi. Tapi kok enggak ada putra namine Kan'an, mencatat sejarah hitam. Embo. Tangen-angen kok kaya wong gendeng. Isin aku. Lah ngomong gak dirungokno yo isin yo. Dilanjut mboten? Apa ngene? Nabi Nuh tau geding karo wong nakal. Tau ndongakno elek nang gone wong nakal. Soale umate iku nakale kliwat-kliwat. Akhire Nabi Nuh keprucut. Ndonga nang Allah, "Rabbi la tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadzarhum lam yalidu illa fajiran kafara." Ya Allah Gusti, jangan kau tinggalkan seorang pun di muka bumi ini, orang yang menentangmu ya Allah. Karena kalau kau tinggalkan hidup satu orang saja yang nakal di muka bumi ini, dia akan punya anak keturunan, anak keturunan, anak keturunannya itu nanti nakal-nakal. Maka hancurkan mereka ya Allah, binasakan mereka dari muka bumi ini. Bapak Ibu, dongane Nabi Nuh dituruti karo Gusti Allah. Banjir gak Bojonegoro tok. Banjir internasional, bunder. Donya kelem. Kabeh makhluk mati. Sing selamat kari wong sing gelem numpak praune Nabi Nuh. Halo. Halo. Lho ngoten niku lho. Sing jenenge Kan'an putrane Nabi Nuh piyambak. Dijak numpak perahu karo bapake lho gak gelem. Dadi waya banjir ngono iku. Dituturi ambek Nabi Nuh jenenge anak. Nak Kan'an iki banjir nak, ayo melu bapak numpak perahu. Ma, gak sudi ngono. Banjir ya wis, aku munggah nang wuwungan omah. Akhirnya banjir tambah gede, tambah gede, tambah gede. Kan'an munggah wuwungan omah. Ditutno ambek Nabi Nuh nganggo perahu. Dirayu nak Kan'an, iki banjirnya tambah gede ya nak, ayo melu bapak numpak perahu. Ma, gak sudi. Banjir tambah gede ya wis, aku munggah gunung wek. Ancen modele Kan'an iki koyo peranakane wong Bakung. Munggah gunung temen. Banjir tambah gede, tambah gede, tambah gede. Ditutno ambek Nabi Nuh jenenge anak. Dirayu nak Kan'an, awakmu gak kelem nurut bapak gak apa-apa nak, gak manut bapak gak apa-apa nak, sing penting ayo munggah perahu, numpak perahu ya nak ya, gak manut ambek bapak ya wis, iki rencanane Nabi Nuh. Kok lek wis gelem munggah perahu kan dituturi alon-alon ngono kira-kira rencanane. Wis gak kelem nurut bapak gak apa-apa, sing penting numpak perahu nak, jerekanan. Mo gak kelem Nak, gunung iki kate banjir. Banjir ya wis, kelem ya wis. Aku menek wit sing paling petit kae. Yek. Temen gak gelem. Banjir tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, kan anu menek wit sing paling dhuwur. Ditutno kalih Nabi Nuh, ampe nangis. Dirayu, nak Kanan, iki sak donya kelem kabeh ya nak ya. Ayo melu bapak numpak perahu nak. Moh, gak sudi. Kepunting banjir, kegiles banjir, oek mati. Matine Kanan niku ten ngajenge Nabi Nuh. Dadi Nabi Nuh niku ngertos proses nazake Kanan. Mulai saat itu Nabi Nuh wisin nang Gusti Allah, dinklu gak tau ndangak. Akhirnya dangu gerah terus Nabi Nuh sedo. Halo. Lho, nate ndongakne elek, nate benci kalih wong nakal, dicoba gadah anak nakal. Nah, benten karo Nabi Ibrahim, dimusuhi umate, digendeng-gendeng umate, tetap sabar sampai diobong karo umate. Nabi Ibrahim tetap sabar, gak atik benci, gak atik geding, gak atik ndongakno elek, malah ndongakno apik. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Wes tak banteri ben gak kalah karo suarane udan. Iku ya ambek tak niati gawe udane cek rodok terang. Angket mau ngomongku tak cepeti cek gak ketututan udan, ternyata sik tetep kedisian udan. Soale panitia kene gak duwe pawang. Bingung mikir calon kepala desa sing sampi rolas. Niku kaya sing lolos ya mek 5, soale maksimal 5. Liyane ya kudu nyadari, ngono gak lolos ngamuk. Udane kok tambah deres. Nabi Ibrahim lek ndonga, "Ya Allah Gusti, tiang-tiang sing nderek kula, sing manut kula, niku bala kula Gusti. Tapi tiang-tiang sing nentang kula mboten purun manut kula. Nggih dos pundi saene jenengan Gusti, kula pasrah. Wong panjenengan moho ngapura kok." Lagi nek diterusno lak, "Mugi panjenengan paringi pangapura, ya Allah." Bu. Ya mergo Nabi Ibrahim gak tau geting karo wong nakal, gak tau benci karo wong nakal, gak tau ndongakno elek. Anaknya apik-apik. Saiki aku takon, sampean musale tas tuku sepeda motor anyar regane 45 juta. Lagek sampean tumpaki pisan tok gawe nang pasar, dicolong karo wong. Ayo, kira-kira wong sing nyolong sepeda motor sampean niku sampean ndongakno muga-muga disepura Gusti Allah ta muga-muga kuwalat. Ya ngono iku. Mangkane anakmu gak kena dituturi. Megelno guru, ngentekno sepidol, ngentekno lambe. Halo. Gak digatekno. Nomor loro, yo. Saman seneng apa? Seneng sakarepmu. Tapi sing saman senengi mesti kate pisah. Saman seneng donya, seneng mesti pisah. Saman seneng duit, seneng. Tapi saman mati mesti pisah. Saman seneng omah, seneng mati mesti bisa. Saman seneng bojo, seneng weh nang diewek-ewek ya apa-apa. So awan sore bengi ewek-ewekan terus. Tapi saman mati mesti bisa. Bu. Ibu-ibu, cara pilih-pilihan ngono saman milih mati saman sik ta bapak sik, Bu. Ya wis Bu, ora apa-apa. Gak apa-apa bapak esek ya wis. Gak apa-apa. Yo. Nek lungguh hati-hati nggih. begagai aja ombo-ombo. Yo kuatir ana orang-orang mudal. Bu. Dadi cara iso milih no bapak esek nggih sing mati nggih. Mangkane lek cara kalkulasi, cara hitungan akhir, bojo ki enakan sing gak patek ganteng, Bu. Sing elek-elek, ana matine gak pati semendal sampean. Lah sampean duwe bojo neng gak wanteng, gagah, gedhe dukur, duwite akeh, sugih, tanggung jawab, pengertian, ambune wangi, neng mati, nangis rong wulan mbok iso leren mbegak sampean. Lawen di bojo neng welek cilik indik metekel kaunting jembauris gak gablek duwe kawereng ambune penguk sisan mati paling sama nyemuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada iso mati bareng wong ini sampe anake lho dikongkon niliki senak tilik ana bapakmu mati temen tak gorong. Ya Allah. Bu, tak baleni, tak baleni. Zaman seneng duit napa mboten? Mati mesti pisah. Seneng donya napa mboten? Mati mesti. Lah iki ana trik cek gak pisah. Zaman nek seneng duit senengo mati mesti pisah. Cek gak pisah carane disedakohno. Kapan zaman sedakohno? Duit iku gak pisah karo sampean. Ketemu nang swarga tikel-tikel alhamdulillah. Tak eling maneh donya sampean iku ana telung macem. Siji gadane sampean, loro gadane sampean, telu gorong mesti gadane sampean. Tak baleni. Pertama gadane sampean apa? Donya sing sampean pangan mlebu weteng niku resmi gadane sampean. Lek wis mlebu meteng aman. Walaupun usum maling lek wis mlebu weteng aman. Apa maneh lek wis metu tambah aman. Kleleran nduk prapatan lho maling petuk nyungir-nyungir. Iki pek sapa iki mblantong coklat. Nering-nering maling. Nomor loro. Aku ya ketrocoan padha ae. Kate lungguh nang kene ya kursine ya teles bes. Nomor loro, wis jarno sahabat tenang. Donya sing sampean sedakohno resmi gadane sampean. Siapapun enggak bisa mengganggu gugat ketemu sampean meneh nang swarga. Alhamdulillah. Sampean lek kepengin ketemu donya sampean akeh nang swarga, saiki sedakoh sing akeh. Hoi. Lek kepengin ketemu donyane titik nang swarga meneh, ya sedakoh titik. Lek kepengin gak ketemu blas, aja atik sedakoh. Meneh nang swarga lek sida ketemu malaikat yang ditakoni, "Yu, gak nggawa apa-apa yu?" Mboten, bambung no kene kon. Tabaleni, tabaleni. Halo. Seneng duit, seneng donya, nggih napa nggih? Gak apa-apa senengo, mati mesti pisah. Cek gak pisah carane di banter ana, cek gak pisah carane di. Jawab sing banter, sampeyan seneng bojo napa mboten? Mati mesti pisah. Cek gak pisah carane di. Mosok gak ana cara liya. Ibu-ibu sing kate disedakono ngguyu kok. Tawa pak aku wis rondok blenek wisan. Apa maneh disedakono nang oleh sing model kaya Anwar Zahid. Ya Allah, ya Allah. Ya aja disedakohno rek. Genten ngelingno. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis. Pokoke genten ngelingno. Wong lanang salah, wong wedok sing ngelingno, wong wedok salah, wong lanang sing ngelingno. Wong wedok lali, wong lanang sing ngelingno, wong lanang lali, wong wedok sing ngelingno. Halo. Bu. Zaman kira-kira seneng mboten? Bapak ini, bojo sama ini loh, bojo sama ini kok. Lah ngomong ini, dek, aku nek salah yo bener no. Dek, aku nek keliru yo bener no. Dek, aku nek lali yo eling no. Duwe bojo nang ngono, seneng napa mboten, Bu?